Apakah dosa besar atau maksiat termasuk juga kesyirikan? Ya beda ya antara kesyirikan dan maksiat. Kalau kesyirikan itu dia dosa, ada bentuk menyetarakan Allah dengan makhluk. Kalau maksiat tidak, dia dosa melanggar perintah Allah, tapi tidak ada bentuk menyetarakan Allah dengan apa? Dengan makhluk.